bebek. Lagi yang kedua bersama dengan teman-teman Monata ya. tahu. Kamu baru tahu. Tenang. Mambu apa tadi? Mambu kaos kaki. Mau udu ngomong kaos kaki kok, Du? Dudu ngomong kaos kaki mau? Kasut. Kasut. Helm. Oh, senandung rembulan. Kau dengar hanya unik. Asik, tadi wedok. Lagi pengganti dari kasut. Ono sing. Ono kata yang lebih modern ketimbang kasut non. Ono. Striwel. Tujuh mas. Apa? Selontongi striwel. Terus di kafe yo. Saya mencoba lo. Saya mencoba. Perasaan aku itu tukang hak. Jangan, jangan. Nanti kalau sudah dicoba sama saya, saya jadi bucodotnya. Tukang apa sampean? Hak. Hak.